wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أَمَّا بَعْدُ فَاسْتَقَلَّ الْحَدِيثُ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para khafidin azinallahu wa iyyakum, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk menghadiri majlis taklim kita yang rutin ini insyaallah. Dan kita juga masih diberi keringanan langkah sehingga masih tetap konsisten untuk tetap mendalami dinul Islam. Selawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada karib kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada seluruh umat Islam yang berusaha menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum, sebagaimana yang telah saya janjikan bahwasanya kitab yang akan kita bahas adalah kitab Mujmal Masailil Iman Al-Amaliyah fi Usulil Aqidah As-Salafiyah. Mujmal Masail Iman Al-Amaliyah Al-Ilmiyah. Rangkuman masalah-masalah keimanan yang ilmiah tentang prinsip akidah salafiyah. Buku ini ditulis oleh 5 orang murid Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, yaitu Syekh Hussein bin Audah Al-Waisyah yang pernah datang ke Medan, kemudian Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, Syekh Mas'ul bin Hasan Ali Salman. Di sini akan dibahas tentang rangkuman-rangkuman permasalahan keimanan, ya, karena keimanan banyak yang rancu dalam memahaminya. Kemudian masalah takfir, masalah pengkafiran. Banyak kaum muslimin yang keliru dalam memvonis seseorang itu kafir. Padahal ini suatu perkara yang sangat berbahaya sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a ahduhuma." Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," berarti salah satu dari keduanya pasti jatuh pada kafiran. Oleh karena itu, masalah ini dibahas, masalah takfir. Dan ini masalah yang sebenarnya dari dahulu sampai sekarang tetap hangat. Ya, tetap hangat terjadinya kerusuhan-kerusuhan teroris, peledakan bom dengan mengatasnamakan jihad, ya ini dikarenakan kekeliruan dalam masalah ini. Kemudian masalah sholat, ya, sholat juga banyak yang keliru dalam menilai, ya, dan sholat merupakan salah satu ataupun ibadah yang paling pokok di kalangan kaum muslimin, ibadah yang kaitan dengan amalan yang paling tinggi. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, ya, yang paling dibahas secara rinci yaitu masalah sholat. Dan tidak ada satu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama apakah meninggalkannya itu kafir atau tidak, kecuali masalah sholat. Kemudian masalah al-hukmu bima anzalallah, berhukum dengan hukum selain daripada hukum Allah. Ini juga akan dijelaskan secara global, ya. Dan nanti akan kitab menyebutkan secara global, nanti akan kita sebutkan secara rinci. Apakah orang-orang ataupun para penguasa yang berhukum dengan hukum selain Allah itu kafir atau tidak? Gitu. Ya, karena dalam masalah ini akan timbul masalah-masalah fenomena yang anarkis tengah-tengah masyarakat. Sumbernya adalah masalah ini. Salah dalam menyimpulkan. Al-hukmu bima anzalallah. Kalau antum pernah mendengar orang yang berjenggot kemudian meledakkan bom, salah satu kasusnya gara-gara salah dalam menyimpulkan ini. Ya. Salah satu salah kasusnya adalah salah dalam menyimpulkan ini. Kemudian para khafidin al-wala wal bara. Al-wala wal bara ini kaitannya seperti monoloyalitas. Siapa orang-orang yang bisa kita jadikan pemimpin, yang bisa kita jadikan teman akrab, dan siapa yang tidak? Kemudian murjiah, bagaimana akidah murjiah? Walaupun nama murjiah itu tidak populer, namun akidahnya banyak tersebar di kalangan kaum muslimin. Demikian juga khawarij, ya. Kalau khawarij sangat tidak populer di kalangan kaum muslimin, nama seperti ini, namun akidahnya banyak yang dikonsumsi oleh kaum muslimin dengan nama baru tentunya. Kemudian jihad fisabilillah. Jihad ini juga banyak orang yang mengatasnamakan jihad. Ya, dikit-dikit jihad. Apa syarat-syarat jihad dan kapan dikatakan itu dikatakan jihad fisabilillah? Insyaallah cara mujmal akan kita bahas. Dan bukunya sebenarnya kecil saja. Nah, ini dia. Ini pun fotokopian. Enggak ada di Indonesia masalahnya. Demikian para ikhwafiddin azzallahu iyyakum. Jadi kalau seandainya kita bahas buku ngajinya bulan sekali, bukunya tebal, kapan selesainya? Tapi kalau ini mungkin 7 pertemuan, 8 pertemuan, selesai satu kitab, kan begitu, walaupun kecil. Ada pengaruh secara psikologi. Para ikhwafiddin azzallahu iyyakum, kita masuk dalam bab pertama yaitu al-iman, keimanan. Nah, di sini akan kita bahas para ikhwafiddin juga berkaitan dengan masalah keimanan dan juga berkaitan dengan istilah-istilah. Ya, kita ingin mempertajam sedikit, mempertajam masalah keimanan dan istilah-istilah yang banyak dipakai dalam buku-buku akidah. Yang pertama, al-imanu i'tiqadun bil janan wal qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lidah, diamalkan dengan anggota badan. Itulah refleksi daripada keimanan. Ya, refleksi daripada keimanan. Yang dikatakan iman secara menyeluruh adalah diyakini, kemudian diucapkan, kemudian diamalkan. Para ikhwafiddin azzallahu iyyakum, kalau ada orang yang meyakini, misalnya dia yakin seorang yang kita ketahui dia bukan muslim, dia yakin Islam itu benar, Quran itu benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama yang benar, yakin dia, namun dia tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apakah dia muslim? Belum dikatakan muslim. Dan itu sudah kesepakatan para ulama, ya. Karena perlu ada ucapan. Dengan pengucapan itu mengikrarkan dengan lisan, maka kaum muslimin seluruhnya akan tahu, oh, dia sudah masuk Islam. Ya. Makanya harus ada ucapan. Kemudian dia yakin, ya. Dia yakin Islam itu benar. Diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudah mantap pun fasih asyhadu allahnya. Namun enggak pernah sholat, zakat enggak pernah, puasa pun hari pertama dengan hari terakhir, melakukan maksiat. Nah, ini bagaimana status orang seperti ini? Demikian para ikhwafiddin. Oleh karena itu, para ulama menyimpulkan bahwasanya al-imanu ikraru i'tiqadu bil janan. Diyakini dalam hati. Ya, diyakini dalam hati. Kemudian diucapkan dan ada refleksnya dalam keseharian, dalam tingkah lakunya sehari-hari. Kalau ada orang yang enggak sholat, kemudian dia kata, enggak pernah sholat, malah sholat. Saya sih memang enggak sholat, tapi hati saya baik. Iman saya kokoh. Itu omong kosong. Kalau imannya kokoh, enggak mungkin enggak sholat. Bagaimana mungkin para sahabat yang dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akidahnya selama 13 tahun. Sementara sholat itu munculnya terakhir. 13 tahun. Makanya ketika turun hukum-hukum apa saja, perintah apa saja, mereka langsung sami'na wa ato'na. Kalau kita, Pak, ini ada syariatnya, ada sunnahnya. Iya betul, tapi cemana lah begitu. Karena apa? Karena kaitannya dengan masalah akidah. Keyakinan. Orang yang teguh keyakinannya pasti dengan sangat mudah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti dengan sangat mudah menjauhkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, para ikhwafiddin azimallahu wa iyyakum, al-amal bi anwa'ihi kafah, seluruh segala jenis amalan, amalil qalbi wa amal jawarih, baik amalan hati maupun amalan anggota badan, min haqiqatil iman, termasuk hakikat keimanan. Nah, di sini ada istilah amalul qalbi, hati, amalan hati. Sementara yang kita ketahui amalan itu berkaitan dengan anggota badan. Tapi ini ada amalan hati. Apa yang dimaksud dengan amalan hati? Nah, yang dimaksud dengan amalan hati, contohnya seperti apa? Mahabbah, kecintaan. Ya, cinta itu di mana letaknya? Di dengkul? Enggak, dalam hati. Makanya kalau ada orang jatuh cinta, dia megang dadanya. Aku cinta kepadamu. Dalam hati enggak kan mungkin. Aku cinta kepadamu, megang kening. Kan enggak. Itu menunjukkan apa? Cinta itu dalam hati. Ya. Takut. Orang kalau takut berdebar-debar, yang dipegang. Aduh, begitu. Demikian juga para ikhwafiddin azzaallahu wa iyyakum, seperti apa lagi? Ar-raja, harapan. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ikhlas itu semuanya ada dalam hati. Itu dikatakan amalan hati. Seorang yang sholat. Ya, yang sholat. Sebenarnya sholatnya karena ikut-ikutan. Ditengoknya orang satu kampung sholat raya. Masa sih saya gak sholat raya sendirian di rumah nongkrong di depan. Nongkrong sendiri di warung. Maka dia pun pergi. Dengan pakai sarung, bawa sajadah. Begitu dia sholat, usolli lillahi ta'ala ujungnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang dinilai? Sekali lagi, orang yang gak pernah sholat, tapi kali-kali kan ada juga dia sholat soraya. Minimal ya setahun dua kali itulah, lumayan. Ya, tengoknya orang kampung sholat semua, keluar rumah. Sementara dia tidak. Malu dong, katanya kan mikir begitu. Udahlah, ikut aja lah. Cuman dua rakaat, nanti begitu selesai, pulang. Nah, demikian. Dia mah ingin melaksanakan karena orang banyak. Atau dikarenakan ada yang ingin dia, apa namanya, ada yang ingin dia cari perhatiannya, ambil perhatiannya. Ketika dia mulai sholat, dia katakan, sengaja aku sholat id, dua rakaat berimam, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Di bibirnya diucapkan karena Allah Ta'ala, di hatinya karena ikut-ikutan. Nah, kita enggak tahu dia maksudnya. Karena ikut-ikutan. Sekarang yang dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang ada di yang diucapkan atau yang di hati? Yang di hati. Makanya keikhlasan itu letaknya di hati, bukan di apa namanya, di anggota badan. Namun orang yang ikhlas pasti akan terwujud dalam perbuatan. Itu dia, ya, perbuatan. Saya ikhlas mau sholat, tapi ini nggak pernah sholat. Bisa begitu? Nggak akan mungkin. Harus dia terwujud dalam sikapnya sehari-hari, terwujud dalam anggota badannya. Oleh karena itu, amalan itu ada dua. Amalan yang berkaitan dengan hati, ya, amalan yang berkaitan dengan hati. Coba antum berikan contoh lain yang berkaitan dengan amalan hati. Ya, niat. Lagi, takut. Udah tadi. Man bahasa Arabnya khauf gitu. Tadi saya pakai bahasa Arab, antum bahasa Indonesia. Sabar, ya sabar, sabar, iya sabar, begitu. Nengok anak-anak sabar, kan kamu sabar, kan gitu. Apa lagi? Khusyuk, ya. Orang khusyuk, orang yang khusyuk terlihat, ya. Orang yang khusyuk akan apa namanya? Itu ada dalam hati. Khusyuk itu ada dalam hati, dalam konsentrasi, dan akan terwujud dalam perbuatan. Tapi kalau ada orang sholatnya udah Allahu Akbar tapi sekarang kita perhatikan, kamu kok sholatnya kok geraknya banyak sekali. Oh, yang penting kan khusyuk. Bisa dipercaya? Tidak bisa dipercaya. Gimana gatal sedikit aja dia bisa apa namanya, dia bisa menggaru. Nah, demikian. Orang memang khusyuk itu dalam hati tempatnya, namun akan terwujud dalam perbuatan. Nah, itu amalan hati. Kemudian, dan amalan anggota badan. Nah, amalan anggota badan ini lebih mudah kita menilainya dibandingkan amalan hati. Ya. Amalan anggota badan lebih mudah kita menilai dibandingkan amalan hati. Ketika kita melihat orang sholat, sat, sat, sat, sat, cukup rukunnya, kita katakan sah. Udah, kita katakan, oh, sholat kamu sah. Tapi apakah diterima? Pasti diterima oleh Allah, bisa? Belum, karena kaitannya dengan amalan hati nanti, yaitu tentang keikhlasan. Sholatnya bagus, tapi karena di sampingnya ada ustaz. Oh, begitu. Sebenarnya kan ada ustaznya. Kalau enggak, dua rakaat tuh enggak sampai semenit. Ya, 2 km/jam. Sangat cepat misalnya, contoh ya. Maka bagaimana? Itu menunjukkan apa? Amalan hatinya kurang. Demikian para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Jadi, baik amalan qalbi maupun amalan jawarih, yaitu anggota badan, semuanya itu termasuk dalam hakikat keimanan. Sekali lagi, amalan hati tidak bisa kita nilai. Ya, amalan hati tidak bisa kita nilai 100%. Namun hanya bisa kita lihat secara ada qara'in. Qara'in itu tanda-tanda. Ya. Kemudian contohnya, antum ini pakai jenggot. Tanda-tandanya orang ini multazim. Mau menegakkan sunnah Rasulullah. Tapi apa semua yang berjenggot antum katakan muslim? Enggak kan? Ada yang jenggot sini juga panjang. Kumisnya panjang. Bukan setiap yang berjenggot itu berarti oh ini orang yang hidup di sunnah. Enggak. Nah, di Cina sana banyak antum lihat yang berjenggot-jenggot. Tapi enggak muslim. Namun para ikhwatiddin, kalau seorang muslim kemudian terlihat dia multazim dari penampilannya, bisa kita nilai. Itu pun reka-reka. Ya insyaallah, makanya kita katakan insyaallah, enggak bisa kah? Oh, ini mukmin yang kamil yang sempurna, enggak bisa. Alhamdulillah. Iya. Ya. Tidak bisa kita nilai. Dan demikian juga para ikhwatiddin. Ya, udah lewatkan saja itu. Anggap saja breaking news. Adapun amalan apa namanya anggota badan itu sangat mudah kita nilai. Makanya para ikhwafiddin, setiap kita melihat seorang melakukan suatu perbuatan yang baik, ya, suatu perbuatan yang baik, kita menilai dengan zahir. Zahir, ya, oh insya Allah orang ini orangnya bagus begitu. Salatnya bagus, akhlaknya bagus, insya Allah bagus. Demikian juga, ketika kita melihat seseorang melakukan sebuah tindak kekafiran, tidak juga bisa kita nilai dia kafir. Langsung kita vonis kafir. Ya, misalnya ada sebuah patung. Tadi saya tengok begitu lewat ada depan orang rumah patung Liberty begini. Satu-satunya patung di situ di sebelah kiri. Iya. Antum melihat tiba-tiba lihat sekilas ada yang kepalanya ke lantai menghadap ke patung. Ya, menghadap ke patung. Secara zahirnya ini orang ini sujud. Begitu? Secara zahir orangnya sujud. Lantas bolehkah kita vonis, "Oh, orang ini sujud kepada berhala, berarti dia kafir." Belum. Bisa saja waktu itu jatuh. Lewat jatuh, kepalanya ke lantai. Sementara kita nengoknya sambil sekilas naik sepeda motor. Begitu? Nah, demikian para ikhwafiddin. Ya, bahkan kalaupun dia lakukan dengan sengaja, ada lagi syarat-syaratnya. Mungkin dia enggak tahu sebagaimana salah seorang sahabat yang datang dari pulang dari Romawi, begitu ketemu dengan Rasulullah, sujud dia kepada Rasulullah. Sujud dia kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak langsung mengkafirkan. Karena kan enggak boleh seorang itu sujud kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Law kuntu amiran ayasjuda ahadun li ahadin, la amartu imra'atan antasjuda li zaujiha." Seandainya aku dibolehkan untuk memerintahkan agar seorang sujud kepada orang lain, niscaya akan aku suruh, aku perintahkan si istri untuk sujud kepada si suami. Li'adzami haqqi 'alaiha, dikarenakan besarnya hak suami terhadap istri. Namun enggak boleh. Ya. Namun tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Nah, demikian. Rasulullah tidak langsung mengatakan, "Oh, kamu kafir," enggak. Ada indikasi-indikasinya, ada syarat-syaratnya. Nah, demikian para ikhwafiddin azzaallahu iyyakum. Namun semuanya baik saya beri contoh satu lagi. Ketika salah seorang sahabat perang, Zaid bin Usamah, Usamah bin Zaid apa Zaid bin Usamah? Usamah bin Zaid. Waktu itu dia bertempur sengit dengan seorang kafir. Setelah dia kalah, tinggal sekali tebas, maka matilah dia. Begitu mau ditebas, orang ini mengatakan, "La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Usamah bin Zaid melihat, kamu ini takut. Takut mati. Tadi enggak mau, sudah kepepet. Kamu katakan, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Akhirnya, diteruskan dengan dia. Dibunuh. Dibunuh. Lantas peristiwa ini diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan bangga, malah marah. Malah marah. Apa kata Rasulullah? "Apa yang kamu lakukan nanti di hari kiamat di hadapan Allah dengan ucapan la ilaha illallah? Kamu tahu apa dalam hatinya, takut atau enggaknya?" Iya, kalau takut. Kalau seandainya tidak karena takut, begitu dia bertebas, datang keimanannya. Lantas mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Gimana? Berarti kamu telah membunuh seorang muslim. Makanya marah Rasulullah. Sampai-sampai kata Usamah bin Zaid, "Wahai, seandainya aku belum Islam sebelumnya, baru Islam saja." Sangkin kecewanya dia, menyesalnya dengan apa yang pernah dia lakukan. Demikian para ikhwafiddin azzaallahu iyyakum. Ya. Nah, jadi al-amal, amalul qalbi itu sulit untuk kita nilai. Enggak bisa. "Oh, dia itu munafik." Dari mana kamu tahu? Hidungnya napa ketahuan? Enggak bisa seperti itu. Ya. "Oh, dia sering berdusta, munafiknya itu." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Rasulullah berkunjung di satu desa, ya. Kemudian para sahabat yang ada di desa tersebut mengumpul bertemu dengan Rasulullah. Lantas di antara mereka ada yang mengatakan, "Mana si fulan? Nah, mana si fulan?" Yang lain menanggapi, "Oh, dia tuh munafik. Enggak cinta dengan Allah dan Rasulnya." Lantas apa kata Rasulullah? Jangan kamu katakan seperti itu. Belum tentu, mungkin dia ada uzur. Ya. Mungkin dia ada uzur. Misalnya, kalau ikhwan-ikhwan antum, udah lama gak ngaji kemana, oh itu udah munafik deh. Jangan. Jangan sekali-sekali. Tidak dibolehkan hal itu. Mungkin dia ada uzur. Mungkin bisnisnya semakin merangkul begitu. Sehingga lebih merangkul ke bisnis dibandingkan pengajian misalnya itu, ya. Jadi nilainya harus lebih positif. Jangan yang negatif aja. Bawaannya mau negatif saja. Tidak dibolehkan para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Demikian juga dengan masyarakat. Masyarakat kita itu banyak yang enggak tahu. Antum banyak yang sudah antum ketahui. Jangan ketika antum lihat mungkin mana bisa masyarakat itu, mubtadi ahli bidah, tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa seperti itu para ikhwatiddin azallahu iyyakum dalam menilai orang lain. Ya, karena banyak syarat-syaratnya yang harus kita ketahui. Apa mungkin antum berhadapan dengan orang yang sudah berumur 50 tahun berhadapan 5 menit lantas antum bisa merubahnya selama 5 menit? Yang sudah 50 tahun. Orang ini enggak menerima kebenaran. Sudah saya kasih tahu hadis-hadisnya enggak terima. Begitu. Ini golongan orang Firaun ini katanya. Ya Allah. Tidak bisa seperti itu. Nah, itulah amalan hati dan amalan jawareh. Semuanya itu termasuk hakikah keimanan. Para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Kita bacakan beberapa ayat. Ya, beberapa ayat bahwasanya amalan itu termasuk keimanan. Nah, di antaranya yaitu surat Az-Zukhruf ayat 72. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan demikianlah surga itu kalian warisi karena amalan yang telah kalian lakukan. Bima kuntum ta'malun artinya amalan yang telah kalian lakukan. Lantas, apakah surga itu didapati hanya dengan amalan? Tidak kan? Orang yang sholat saja, niatnya entah kemana, apakah amalannya bisa diterima? Tidak bisa. Karena syarat diterimanya suatu amalan, niatnya ikhlas, dan prakteknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sini, surga itu kata Allah, kalian dapati dikarenakan apa? Akibat amalan yang telah kalian lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, menunjukkan bahwasanya ketika kita dikatakan beramal, itu kaitannya juga dalam keimanan. Kalau seandainya orang-orang kafir, dia sholat, dia zakat, berinfak, haji, namun dia gak pernah masuk Islam. Masih bisa surga? Bukankah apa yang dilakukan itu adalah semua amalan? Iya, namun dia belum beriman. Nah, jadi kata-kata bima kuntum ta'malun itu konsekuensinya adalah orang yang beriman yang beramal, itu dia. Ya, yang beriman dan yang beramal. Yang enggak beramal tidak bisa juga. Kemudian para ikhwatiddin azallahu iyyakum dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sungguhnya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang terhadap manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan Allah tidaklah Allah itu menyia-nyiakan keimanan kalian. Background ataupun asbabun nuzul ayat ini yaitu ketika kiblat dipindahkan untuk pertama kali. Karena pada awalnya kiblat mengarah ke Baitul Maqdis. Lantas setelah Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau lebih suka agar kiblat itu mengarah ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami telah melihat ya wajah kamu menghadapkan wajah kamu ke langit dan akan kami palingkan kiblat ke Masjidil Haram. Maka dipindahkanlah ke Masjidil Haram kiblat. Salah seorang sahabat datang dan bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bagaimana dengan teman-teman kita yang sudah meninggal? Yang salatnya dahulu masih ke Baitul Maqdis. Bagaimana? Bagaimana dengan salat mereka, diterima apa enggak itu? Turunlah ayat ini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah itu menyia-nyiakan iman kamu. Padahal ceritanya adalah salat. Namun dijawab, Allah tidak menyia-nyiakan keimanan kamu. Imanan, keimanan itu kaitannya dengan hati, sementara salat dengan amalan perbuatan. Namun Allah menyebutkan itu termasuk keimanan. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum, ya. Jadi jelas sekali bahwasanya, ya, amalan itu termasuk dalam keimanan. Orang yang beriman tidak pernah beramal, ya, maka ini menunjukkan indikasi lemahnya keimanan, atau bisa jadi tidak ada iman sama sekali. Nah. Kemudian para khafidin azinallahu wa iyyakum, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana seorang sahabat pernah bertanya tentang ayyu amalin afdol, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling baik? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, imanu billahi wa rasulihi, beriman terhadap Allah dan hari akhirat. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah dan hari akhir dan Rasulnya. Padahal yang ditanya adalah amalan apa yang paling baik. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu, amalan itu termasuk dalam hakikat keimanan. Dan masalah-masalah seperti ini para ikhwatiddin itu banyak sekali, ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan kita termasuk dalam hakikat keimanan. Dengan artian, iman itu tidak hanya pembenaran, keyakinan, titik, tidak. Atau iman itu cukup diucapkan, saya Islam, titik, tidak. Atau iman itu hanya amalan, yang penting saya beramal, tidak. Harus terdiri dari tiga hal ini. Para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum, dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Allah Subhanahu wa taala firman, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib." Tidak termasuk kebaikan, bukanlah kebaikan yang kamu mengarahkan wajah kamu ke timur dan ke barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi kebaikan adalah yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhirat, wal malaikah dan malaikat, wal kitab wal nabiyyin, ya, beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab dan para nabi. Ini semua kaitan dengan keyakinan. Keyakinan. Kemudian wa atal mala ala hubbihi, dan dia juga akan memberikan hartanya dengan kesenangan dia, artinya dengan kecintaan, yaitu dawil qurba wal yatama wal masakin wa manasabil wasailin fi raqab. Dia berikan hartanya kepada kerabatnya, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin dan kepada ibnu sabil, ya. Kepada ibnu sabil, kemudian orang-orang yang meminta-minta, dan ini semua para ikhwatiddin kaitannya dengan amal. Memberikan itu kan nampak, terlihat amalan, tapi beriman kepada Allah dan hari akhirat enggak nampak amalannya. Itu kaitannya dengan hati. Kemudian wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi adihim idza ahadu wassabina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka yang salat, zakat dan menepati janjinya, mereka yang sabar terhadap cobaan-cobaan, dan mereka lah orang-orang yang benar, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini Allah menyatukan antara keyakinan, ya, amalan hati dengan amalan perbuatan. Nah, sekali lagi para ikhwatiddin, bahwasanya al-imanu yaitu i'tiqadu bil janan, diyakini dalam hati. Kemudian diikrar, al-iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dipraktekkan dengan anggota badan. Para ikhwatiddin azza wa jalla wa iyyakum, Perhatikan, wala nukhriju adana amalin minhu. Tidak boleh kita keluarkan satu amalan sekecil apapun dari hakikat keimanan. Fadlan an akbarihi wa a'zamihi, apalagi amalan-amalan yang besar, ya. Min an musammal iman, dari penamaan iman. Kita tidak boleh mengeluarkan amalan sekecil apapun dari hakikat keimanan, apalagi yang besar. Nah, ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al-imanu bid'u wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 63 cabang. Wa 'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Apa itu? Kaitannya dengan ucapan. Wa adnaha imatatu 'anil adza. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan, apa ini? Perbuatan, kan? Perbuatan. Demikian para ikhwatiddin. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu merupakan iman yang lemah. Ya. Karena yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan. Kalau ada yang meletakkan bom di jalan, itu lebih parah lagi. Itu sudah minus dia, minus. Orang paling rendah itu apa? Gangguan dari jalan. Ada kelapa untuk melihat di tengah jalan, itu jangan dibiarkan saja. Oh, kelapa, biar. Kadang-kadang kan kita naik sepeda motor, oh, ada paku, biarkan saja. Itu tanda-tanda keimanannya lemah. Mungkin lebih lemah. Karena orang yang lemah, nampak dia paku di jalan, berhenti dia ambil. Begitu. Itu tanda. Tanda refleksi dari keimanan kita. Ya, jangan antum pasangkan batang pisang di jalan malahan. Kadang-kadang dapat tikus, taruh di jalan, lempar ke jalan, dapat ular, ular ke jalan. Ini suatu apa namanya? Kebiasaan yang sangat tidak layak. Kadang-kadang dilempar ke jalan, kita mau sholat, begitu kan gelap, mau sholat subuh. Terkejut, ular, rupanya ular mati. Mengejutkan kaum muslimin. Ya. Pokoknya kalau ada yang bangke-bangke, kita punya kebudayaan membuangnya ke jalan. Ada lagi satu desa yang tadinya memang awalnya enggak beraspal, kalau dia sudah ngoret rumput, ke jalan dilempar. Ya, sampai sudah beraspal juga begitu. Lalang lempar ke jalan. Begitu. Kalau dulu masih enggak beraspal bolehlah, kan begitu, nutup-nutupi yang bolong-bolong. Sudah beraspal apa yang ditutupi? Nah, demikian. Ini kebiasaan-kebiasaan yang harus kita hindarkan. Demikian para ikhwatiddin, azinallahu wa iyyakum. Makanya kalau buat polisi tidur itu kalau enggak ada pentingnya enggak dibolehkan. Karena mengganggu orang jalan. Kalau enggak ada pentingnya, ya. Kalau enggak ada maslahatnya. Demikian para ikhwatiddin. Berarti kalau ada orang yang meletakkan gangguan ke jalan, misalnya melempar mercon jalan, buah, terkejut. Nah, ini tanda-tanda imannya udah lebih rendah dibandingkan itu. Kalau yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Makanya kalau anak antum mau raya, mau lebaran, mau Ramadan, jangan belikan mercon. Belikan aja nasi goreng, begitu lebih bermanfaat. Daripada mercon. Demikian. Gak bermanfaat, hanya untuk mengganggu saja. Kalau antum belikan mercon, antum ikut andil dalam menerima dosanya. Uangnya uang antum. Kemudian para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Poin ketiga. Laisa min maqalati ahli sunnah annal iman huwa tasdiqul qalbi. Tidak termasuk keyakinan ahli sunnah, mereka yang menyatakan bahwasanya keimanan itu hanya pembenaran dalam hati. Arifuddin azzaallahu wa iyyakum, bahwasanya tidak termasuk keyakinan ahli sunnah yang menyatakan keimanan itu hanya dalam hati. Ini salah dan jelas salahnya. Karena perlu kita ketahui para ikhwatiddin, kalau masalah keyakinan, kira-kira mana yang lebih yakin tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kita apa iblis? Iblis, dia langsung nampak, langsung jumpa, langsung mendapat perintah. Kita masih remang-remang. Begitu. Ya? Kan enggak nampak. Iblis, namun iblis di mana tempatnya? Di neraka. Iblis tidak pernah mengingkari, tidak pernah mengingkari adanya Allah. Tidak pernah. Dia mengingkari perintah Allah gara-gara kesombongannya saja. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Ya, semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan takabur, dan dia termasuk orang kafir. Allah langsung bertanya. Ya, walaupun Allah itu tahu. Bukan Allah kalau nanya enggak tahu, kalau antum nanya kan? Kan ada yang ngetes begitu kan? Ya. Ada yang memang enggak tahu. Allah Subhanahu wa taala bertanya itu untuk menunjukkan hujah. Bahwasanya dia itu tahu. Apa kata Allah? Ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Wah iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud padahal aku yang perintahkan? Yakin sekali iblis ini bahwasanya dia yang menciptakan dia itu Allah, yang menciptakan malaikat itu Allah, surga itu juga dia tahu. Yang menciptakan surga itu Allah, tahu dia surga. Ya? Apa katanya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya gimana mau sujud? Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi si iblis soklah begitu. Dia menganggap dia lebih hebat dibandingkan Adam hanya gara-gara asal muasal ciptaan. Ya, asal muasal ciptaan. Jadi kalau ada orang yang bangga dikarenakan sombong, dikarenakan asal muasalnya, itu salah satu sifatnya iblis. Kamu kok sombong kali? Iyalah, bapak saya kan bupati. Nah, itu macam itu. Dianya sih enggak. Dianya sih enggak. Begitu. Baru anak kepala dusun udah jalannya udah lain. Begitu, ya. Demikian para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Ya. Ah, hanya dikarenakan itu. Karena kesombongan akhirnya keyakinan dia tentang bahwasanya dia wajib mentaati Allah, padahal iblis itu dikenal di kalangan para malaikat adalah makhluk yang paling taat, melebihi ketaatan malaikat waktu itu. Makanya ketika dikatakan wa idh qulna lil malaikah, ketika kami katakan malaikat kepada malaikat, mengapa kok iblis termasuk perintah? Padahal yang diperintah adalah malaikat. Tapi iblis termasuk perintah. Padahal iblis bukan malaikat, malaikat bukan iblis. Karena apa? Iblis waktu itu termasuk golongan para malaikat. Dia bergabung dengan malaikat dan dikenal sebagai makhluk Allah yang paling hebat dalam ibadah, paling taat. Namun Allah membongkar rahasianya. Ah, itu dia. Ternyata orangnya takabur. Bukan orangnya. Karena iblis bukan orang. Artinya makhluk yang takabur. Demikian para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Demikian juga Fir'aun. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan wajahadu biha wastayqanataha anfusahum dzulman wa uluwa. Ini juga sifat iblis yang dipakai oleh Firaun. Ketika Nabi Musa datang mendakwahkan dirinya sebagai rasul, mengajak agar Firaun menyembah Allah, wajahadu biha, dia mengingkari ajakan Nabi Musa. Wastayqanataha anfusahum, padahal dia yakin. Dia yakini itu. Tapi dikarenakan apa? Zulma wa uluwa, dikarenakan kezoliman dan ketakaburannya. Ya, dikarenakan kezoliman dan ketakaburannya. Salah satu sifat iblis yaitu yang tidak menerima kebenaran dikarenakan takabur. Dia yakin itu benar, namun karena takaburnya, saya kok diperintah-perintah, saya kok didakwahi. Walaupun benar dia, tapi masa saya yang didakwahi? Begitu. Dia kapan dengar Islamnya? Saya semenjak 80 tahun yang lalu sudah Islam. Dia baru kemarin belajar. Disuruh pula saya sholat. Dikiranya saya gak tahu sholat itu wajib. Iya kek, sholat lah. Tahu kan begitu. Tapi gak sholat-sholat juga sih kakek. Nah demikian para ikhwatiddin. Ya, adanya kesombongan. Kemudian au tasdiquhu wa nutqu bil lisan faqat duna amal jawarih, atau hanya sekedar pembenaran keyakinan dan ucapan, tidak ada amalan. Ya, tidak ada amalan. Kalau dikatakan kamu beriman, iman, yakin, Islam itu bagus, yakin, begitu, udah diucapkannya, tapi tidak pernah terlihat dalam amalannya. Nah, demikian. Dan ini yang dikatakan adalah orang-orang Murji'ah. Faman qala dzalika fahuwa dhalun wa hadza huwa madzhabul irja' al-khabith. Barang siapa yang mengatakan seperti itu, iman itu hanya sekedar diucapkan, diyakini dan diucapkan, tidak ada kaitan dengan amalan, maka ini adalah keyakinan yang sesat, ya, dan termasuk madhab, dan dia itu adalah madhab Murji'ah yang kotor. Makanya orang-orang Murji'ah, kalau antum baru dengar kata-kata Murji'ah, keyakinan mereka bahwasanya imannya para malaikat sama dengan imannya pelacur. Sama. Karena bagi mereka keimanan itu satu tingkat saja, tidak ada yang lebih. Jadi kalau dia sudah beriman, lantas mengucapkan keimanannya tasyahud, maka udah sama semua. Yang pelacurkah, yang para sahabatkah, Abu Bakarkah, malaikatkah, sama semua. Nah, ini ya. Tentunya tidak ada seorang muslim pun seorang muslim yang waras pun yang mengatakan keimanan para malaikat sama dengan keimanan pelacur. Ya, tentu semua akan mengingkari. Namun begitulah mazhab Murji'ah. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan bahwasanya al-imanu yazidu biyang yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bita'atillah, yazidu bita'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi enggak sama keimanan kita dengan Abu Bakar. Walaupun kita yakinnya sama, yakin kita benarnya, kemudian sama-sama sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, namun amalannya, keikhlasannya sama. Abu Bakar, kalau kita katakanlah dia infak 5.000, kita infak 5.000, sama nilainya? Beda. Sangat beda. Nilainya itu beda. Apa kata Rasulullah? La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang tangan, yang jiwaku ada di tangannya. Law anfaqa rajulun, law anfaqa ahadukum misla Uhud dhahaban, seandainya salah seorang kalian memberinfak emas sebesar gunung Uhud, ya, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, tidak akan mungkin menyamakan nilai infaknya sahabat sebesar mud, sebesar satu mu emas, dan juga setengahnya tidak. Coba bayangkan Rasulullah membandingkan kita berinfak emas sebesar gunung Uhud, sahabat berinfak setengah mu gunung emas. Berapa bedanya itu? Ya. Namun tidak bisa menyamai. Dikarenakan apa? Mereka beramal dengan keikhlasan yang sangat hebat. Dengan sangat perjuangan yang sangat hebat. Nah, kalau kita gajinya 1 bulan 30 juta, infaknya 10.000, ikhlas lillahi ta'ala. Yang penting kan ikhlas lillahi ta'ala katanya. Beda. Jangankan antara kita dan para sahabat. Si A gajinya sebulan hanya 700.000. Si B gajinya 70 juta. Sama-sama berinfak 10.000. Sama nilainya? Tidak. Si A ini mendapatkan 10.000 itu dengan apa? Dengan juhud, dengan usaha yang keras. Ya. Si B yang gajinya 70 juta satu bulan, itu mungkin untuk makan anjingnya saja sekali jajan 10.000. Demikian para ikhwan, beda. Ya. Beda. Makanya ada satu kaidah, al jaza ma al jinsil amal. pahala dan ganjaran itu sesuai dengan jenis amalan. Semakin sulit amalan itu dilakukan, maka semakin tinggi nilai pahalanya. Nah, makanya antum yang datang sini jauh-jauh kan begitu, dari kota gelap begitu. Apa nyebrangi sungai ngaji. Itu lain pahalanya dengan tetangga-tetangga di sini. Begitu. Atau pas waktu hujan kan begitu. Kalau sudah hujan kan bawaannya, alah masa ngaji itu bawaannya kan begitu. Alah panas, apa dingin begitu. Nanti flu, bawaannya kan begitu. Demikian para ikhwatiddin. Demikian juga seorang ustaz datang sendiri lebih besar pahalanya dibandingkan dijemput. Sebenarnya begitu. Ya. Tapi supaya antum punya aktivitas saja sebenarnya itu. Punya kegiatan. Para ikhwatiddin azinallah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Diyakini, diucapkan dan diamalkan. Nah, demikian. Ada satu hal lain. Diucapkan, diamalkan, namun tidak dia yakini. Ini orang munafik. Ah, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dia lakukan, beramal, walaupun amalnya beda. Kalau orang-orang munafik ini kan beramal, sesungguhnya orang-orang munafik itu, ya, tidaklah mereka itu sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka melaksanakan sholat, sholat dengan malas. Allahu Akbar, nanti sujudnya pun kuncup begitu kan. Kan orang malas ciri-cirinya begitu. Kalau sunnahnya kan dia harus semangat. Terlihat orang yang sholat semangat dengan tidak. Kalau enggak semangat, Allahu Akbar. Ngangkat tangan dia, Allahu Akbar. Sekedar saja. 30 derajat. Begitu. Nanti sujudnya begitu. Kalau bisa lama gitu sujudnya pas subuh. Nampak malasnya. Pilihannya pun yang kul-kul aja kan, Allahu Wahad, Allahu Samad. Nampak yang malas. Tapi kalau berimam, wah dia pilih Al-Baqarah, begitu. Orang sudah goyang-goyang, dia masih terus juga. Tapi kalau sendiri, dia terlepas dari yang cool. Tanda-tanda, kita bisa menilai diri kita sendiri. Kalau kita lihat, oh saya juga begitu ternyata ya. Kan keinginan kita kalau jadi imam itu, maunya yang agak suaranya bagus, kan begitu. Pilih yang agak panjang. Itulah kecenderungan, nafsu kita itu. Kalau sholat sendiri, kecenderungannya apa? Kalau lebih cepat lebih baik kan begitu. Yang penting sah. Nah begitu. Nah berarti kita masih ada sifat itu. Nah, demikian para ikhwatiddin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, sholat dengan malas. Mengapa? Yura'unan nas. Mereka hanya ingin agar orang-orang melihat mereka. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Kalau kita banding-bandingkan, ini munafik pada zaman Rasulullah. Kalau kita bandingkan dengan sekarang ini, banyak kali munafiknya. Jangan-jangan di sini juga banyak. Artinya ketika sholat tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Kan kebiasaan kita itu kalau yang ingat ketika sholat. Di luar sholat nggak jarang yang ingat. Begitu sholat, Allahu Akbar. Ada yang teringat. Gimana nanti ya? Ada yang teringat. Yang lupa bisa teringat ketika sholat. Begitulah. Itu menunjukkan betapa kualitas keimanan kita itu sangat jauh dengan para sahabat. Nah, gak tahulah kita udah hafalah derajat kita. Begitu. Itulah para ikhwatiddin azimallahu iyyakum. Kemudian kita lanjutkan yang keempat. Al-imanu syu'abun wa darajatun. Iman itu ada cabang-cabangnya dan ada tingkatan-tingkatannya. Ada cabang-cabangnya dan ada tingkatan-tingkatannya. Dalam bahasa Arab, kalau sudah dikatakan darajat, itu tingkat ke atas. Tingkat ke atas. Makanya surga itu darajat. Sehingga tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kalau tingkat ke bawah, darokat namanya. Darokat. Itu neraka. Ya. Neraka nggak tingkat ke atas, tingkatnya ke bawah. Semakin di bawah, semakin panas. Gitu. Makanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik berada di neraka yang paling bawah. Darkil asfal minan nar. Kerak itu bahasa Indonesianya. Ya banyak yang salah artikan, dikira kerak. Ada juga kerak yang di atas. Coba antum pakai magic comb. keraknya di atas itu. Iya kan? Betul. Jadi enggak bisa diartikan kerak. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik fid darki, darokat kita katakan. Di tingkat darki asfal yang paling bawah. Jadi bukan kerak. Kerak itu ada di samping, di atas, bisa. Tingkat yang paling bawah, jangan diartikan lagi kerak ya. Ya. Hidung kita keraknya di atas. Bukan kerak artinya, bukan kerak. Demikian. Sesungguhnya, ya, sesungguhnya keimanan itu ada cabang-cabang dan ada darajat tingkatannya. Minha di antaranya matar kuhul kufrun, ada yang kalau ditinggalkan bisa kafir. Wa minha matar kuhu ismun, dan ada yang kalau ditinggalkan dia berdosa. Nah, beda ya. Ada satu hal kalau kita tinggalkan jatuh pada kekafiran. Ada satu perkara yang kalau kita tinggalkan dosa, namun enggak kafir. Kemudian shagha'ira au kaba'ira, baik yang dosanya itu dosa besar maupun dosa kecil. Wa minha ma tarkuhu tafitun lithawabi wa idha'atu lil ajri, dan ada juga ya yang apabila ditinggalkan dia tidak mendapatkan pahala atau menyia-nyiakan sebuah pahala walaupun tidak berdosa. Nah, demikian ya para ikhwatiddin azzaallahu iyyakum. Jadi itulah derajat keimanan. Ada yang kalau ditinggalkan jatuh pada kekafiran. Ada yang kalau ditinggalkan walaupun enggak kafir namun dia dosa besar. Ada yang ditinggalkan memang sih dosa juga tapi enggak dosa besar, dosa kecil. Ada juga yang ditinggalkan enggak berdosa namun telah menyia-nyiakan sebuah pahala. Yang kelima. Al-imanu yazidu bitta'ah hatta yasila ila kamalihi. Iman itu bertambah dengan ketaatan hingga mencapai tingkat kesempurnaan. Nah, inilah keimanan-keimanan para sahabat, keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mengapa sampai kepada ke tingkat kesempurnaan? Dengan keamalan dan ketulusan hatinya. Kalau mengatakan keyakinan sudah, mereka sudah yakin ya. Namun apakah keyakinan keimanannya itu sudah sampai tingkat kesempurnaan? Itulah yang telah dicapai oleh para sahabat. Jadi kalau kita mau meningkatkan keimanan dengan cara melaksanakan ketaatan. Jadi enggak ada orang yang katakan kalau saya imannya saya sudah mantap walaupun saya enggak sholat, itu enggak mungkin. Ya. Memang saya enggak sholat tapi iman saya mantap. Ya, keimanan saya mantap, itu enggak mungkin. Gak akan mungkin ada orang yang gak sholat keimanannya mantap. Enggak. Tidak mungkin. Karena itu merupakan refleksi daripada keimanan. Al-imanu yazidu bita'ati hatta yasilu ila kamalihi. Dia akan bertambah dengan ketaatan sampai pada tingkat kesempurnaan. Kemudian wayang kusubil ma'asyati hatta yazul, dan akan berkurang dengan kemaksiatan sampai terkikis habis, berarti bisa jatuh pada kekafiran. Ya. Makanya para ikhwatiddin, dosa-dosa kecil. Dosa kecil aja kok begitu. Tapi kalau sering-sering bisa jadi besar. Begitu. Antum aja makan sikit-sikit bisa jadi kenyang, jadi besar. Demikian juga, ya. Sebagaimana yang dikatakan bahwasanya orang itu banyak tersungkur dikarenakan dosa-dosa kecil, dikarenakan hal-hal yang kecil. Ya. Jadi kemaksiatan yang kecil itu jika terus lakukan, dia menjadi besar, numpuk kecil. Kita katakan saja yang kecil itu batu kerikil. Kerikil. Terus dibuat terus, itu bisa ngumpul satu kerdus bisa. Ya. Satu kerdus sudah besar. Terus lakukan dosa besar. Bisa-bisa keimanannya itu semakin menipis dan bisa jadi habis. Karena apa para ikhwatiddin? Sebagaimana yang dikatakan oleh kesimpulan daripada para ulama, al-imanu al-i'tiqadu bil janan. Keimanan itu diyakini dalam hati. Kemudian al-qawlu bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dilaksanakan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan mentaati ar-rahman, itu Allah. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan akan berkurang dengan mentaati syaitan. Jadi kalau kita mau meningkatkan keimanan kita dengan ketaatan, dengan ketaatan itulah akan bertambah, terus bertambah, bertambah. Kalau mau berkurang, ya dengan melakukan kemaksiatan terus, terus, terus. Akhirnya bisa jatuh pada kekufuran. Karena semakin lama semakin semakin tipis, tipis, dikikis terus dengan kemaksiatan yang dilakukan. Makanya jangan menganggap remeh dengan sebuah kemaksiatan. Apa-apalah, dosa sikit aja lah. Ada begitu. Dosa sikit aja kok gak sampai kafir. Jangan salah. Ya, jangan salah. Ini bisa jatuh, kalau sering dilakukan bisa jatuh pada kekafiran. Kemudian yang keenam. Al-haqqu fil mas'alatil iman wal amal wasilati ba'dihima bi ba'd min haitsu talazum nuqsan aw ziyadatan thubutan aw intifaan wa huwa ma tadammanat ma tadammanahu kalam Syekh Islam wa huwa qaulu rahimahullah al aslul imanu fil qalbi wa huwa qaulul qalbi wa amaluhu wa huwa iqraru bi tasdiq wal hub wal inqiyad. Yang benar dalam masalah keimanan adalah dan amalan adalah adanya kaitan di antara keduanya, di mana keduanya itu kaitan berupa talazum, artinya bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang dengan amalan. Nah, demikian. Dan bisa adanya penetapan dengan penidaan juga dengan amalan. Karena amalan iman itu kaitan dengan amalan. Kemudian para ikhwafiddin azzaallahu wa iyyakum, dan inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam perkataannya, asal keimanan itu ada dalam hati. Nah, ini asal keimanan para ikhwafiddin. Asal keimanan itu adalah dalam hati. Itu asalnya. Yaitu ucapan hati dan perbuatannya. Itu pokoknya kaitan dengan hati lah, apakah itu niat, apakah itu mahabbah, ya apakah itu ketaatan, ya. Ketaatan itu kaitannya dalam hati. Ini asal keimanan. Sudah? Asal keimanan. Perhatikan para ikhwafiddin, kita tadi sudah sebutkan bahwasanya keimanan itu di hati, diucapkan dan diamalkan. Namun asal dari semua ini adalah hati. Itu asalnya. Makanya ketika seorang gak beramal, gak bisa kita katakan kafir. Karena asal itu adalah hati. Dan gak bisa orang mengatakan, saya sudah, walaupun saya gak beramal, tapi iman saya mantap. Juga gak bisa. Karena keimanan asalnya dalam hati ini bisa bertingkat. Dan bisa juga musnah dengan suatu amalan. Contohnya saja para ikhwafiddin. Iman bisa musnah, punah dengan satu amalan. Contohnya, dia yakin Quran itu benar misalnya. Tapi pada suatu hari dia pergi ke perpustakaan Indonesia. Depan Islam Maimun misalnya. Dia cari-cari, dapat Al-Quran. Begitu dapat Al-Quran, dia robek-robek, dia pijak-pijak. Ini amalan apa tidak? Kira-kira bisa jatuh pada kufur apa tidak? Bisa. Ya. Bisa jatuh pada kekufuran, padahal yang dilakukan adalah perbuatan. Perbuatan itu bisa menghabiskan keimanan yang ada dalam hati. Nah, demikian para ikhwafiddin azinallahu iyyakum. Kalau ada orang yang taat beribadah, pokoknya semua hebatlah, apakah lantas kita katakan orang ini sempurna keimanannya? Bisa? Belum tentu juga. Nah, belum tentu. Ya, karena kaitannya dengan yang ada dalam hati tadi. Namun kita sebagai seorang muslim menilai secara zahir. Wah, itu bagus, alhamdulillah. Contohnya saja para ikhwafiddin, sebagaimana yang terjadi pada sebuah peperangan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan si fulan itu penduduk neraka. Sahabat merasa heran. Bagaimana mungkin Rasulullah mengatakan si fulan penduduk neraka? Padahal mereka lihat dia hebat sekali menerjang ke tengah-tengah musuh. Tebas sana, tebas sini, banyak musuh yang telah dia bunuh. Tapi Rasulullah mengatakan penduduk neraka. Sahabat merasa bingung, kenapa? Melihat zahirnya. Nah, demikian. Jadi manhajnya kita dalam menilai orang itu zahirnya saja. Dia bagus ya sudah, nilai bagus. Jangan kata, oh itu pura-pura, itu munafiknya itu. Misalnya ada orang yang nikah, ya, ada orang nikah, yang laki-lakinya orang Kristen, perempuannya orang Muslim. Kemudian yang laki-lakinya ini masuk Islam, tidak boleh kita katakan itu kan pura-pura itu, tidak boleh. Kita nggak tahu masalah hati. Ya memang bisa jadi pura-pura, ya, bisa jadi dia Islam ini karena kawin, ya. Atau dikarenakan dia suka dengan seorang muslimah. Bisa jadi memang seperti itu. Namun kita sebagai muslim tidak boleh memvonis dia itu pura-pura. Gak boleh. Nah, sebagaimana yang tadi coba. Begitu mau dibunuh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pura-pura ini kan. Logika kita yang paling cepat bisa memahami ini pura-pura. Tapi Rasulullah mengatakan tidak. Makanya syariat itu di atas semua logika. Tidak bisa dilogikakan syariat. Harus menurut aturan syariat. Nah, demikian para ikhwafidin. Jadi kalau dilihat dia misalnya para sahabat tadi bingung, para sahabat, loh kok bisa Rasulullah mengatakan dia itu orang kafir? Dia itu masuk neraka. Maka para sahabat merasa penasaran, dicari mana orang ini yang tadinya hebat sekali menerjang musuh. Ternyata ketika ditemukan, dia dalam keadaan luka parah, dan waktu itu dia tancapkan pedangnya ke tanah dan dia tekan dadanya, ujung pedangnya ke dadanya sampai mati. Oh, pantas Rasulullah mengatakan begitu. Nah, bunuh diri. Karena sudah sangat hebat menerjang, banyak terluka parah, enggak sanggup dia menahan lukanya. Dia tancapkan pedangnya, kemudian ditekankan dadanya ke pedang tersebut. Mati, bunuh diri. Barulah para sahabat mengatakan shadaqa Rasulullah SAW. Benar sabda Rasulullah SAW. Ya, itu Rasulullah yang bisa, antum enggak bisa. Antum enggak bisa. Karena dia mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau itu nanti ujungnya kafir itu. Kalau ini munafik aja ini. Enggak bisa begitu. Ya. Itu hanya tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas di sebuah kuburan, kata Rasulullah, innahuma yu'adzaban, kedua orang ini diazab, sedang diazab. Wa ma yu'adzabu bil fil kabir, mereka tidak diazab dikarenakan dosa besar. Dikarenakan perkara yang besar, kata Rasulullah. Ya. Kemudian yang satu dikarenakan namimah, anak adu domba, yang satu karena buang air kecil enggak istinja. Lantas Rasulullah mengatakan, Rasulullah mengambil pelepah korma dan menancapkannya. Semoga sebelum pelepah korma ini kering, azab orang ini diringankan. Itu hanya Rasulullah. Jangan antum lewat. Ya, jangan antum lewat. Nah, karena ada pelepah korma, pelepah sawit lah kan gitu. Tancapkan. Itu nuduh namanya. Dari mana antum tahu itu dia diazab? Ini sunnah Rasulullah. Rasulullah menancapkannya, ya, dengan doanya semoga, bukan dikarenakan pelepahnya. Nanti dia mikir kalau gitu pelepah kurma kita tancapkan saja pohon rambutan biar puluhan tahun nggak kering-kering, begitu bibitnya, atau pohon kelapa sekalian, pohon sawit sekalian udah, bibitnya udah supaya nggak kering-kering. Itu hanya untuk Rasulullah. Jadi jangan ada yang memahami menancapkan pohonan di kuburan itu sunnah, enggak. Rasulullah menyebutkan seperti itu karena dia tahu ini sedang diazab, dan beliau berdoa dengan doanya tersebut agar diringankan azabnya, dengan batas waktunya adalah pelepah kurma. Nah, begitu. Selama dia masih basah, maka semoga diringankan azabnya. Demikian. Karena asalnya memang Rasulullah mengetahui, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah fillah. Terlanjutkan. wa kana fil qalbi wa ma kana fil qalbi fala budda ay yazhar mujabuhu wa muqtadahu 'alal jawarih. Apa yang ada dalam hati pasti terlihat dalam amalan anggota badan. Itu dia. Apa yang ada dalam hati pasti terlihat dalam anggota badan. Nggak usah jauh-jauh. Si A jatuh cinta dengan seorang akhwat. Ya. Jatuh cinta dengan istrinya aja lah. Dengan seorang akhwat. Nanti kira pacaran boleh berarti. Seorang suami cinta dengan istrinya, cinta dengan anaknya. Cukup dengan menyebutkan, nak, bapak cintalah dengan anak-anak. Sayang kali bapak, tapi tidur aja bapak itu dari pagi sampai pagi. Gak cari nafkah, atau kerja zikir aja, zikir. Bapak tuh cinta sekali dengan kalian, sayang sekali dengan kalian. Tapi pak, kami belum makan. Itulah, bapak juga bingung. Itu gak cinta namanya. Itu omong kosong. Ya. Seorang yang cinta dengan keluarganya, dia harus menjalankan kewajibannya, cari nafkah, begitu. Apalagi istri dengan anak-anak kita. Sebenarnya mereka tuh tinggal minta saja dengan kita. Jangan istri suruh kerja lagi. Ibu-ibu tuh sebenarnya udah enak tempatnya. Pak, saya kepingin ini. Itu suami yang memenuhi kebutuhannya. Iya. Kepingin rendang, pak. Suami. Mau rendang, kerja dulu. Gak bisa begitu. Ya, itu tanggung jawab suami. Beli kulkas lah pak ya, misalnya. Kalau memang kita sanggup, belikan. Ya kita mencari nafkah untuk siapa? Untuk kawin lagi? Kan enggak. Pertama itu kan tentu untuk istri dan anak-anak kita. Ya kalau kita sanggup, kenapa tidak? Untuk apa rupanya? Kita beli rumah? Untuk apa? Untuk kita sendiri? Kalau kita sendiri, dua kedua cukup. Untuk anak kita, untuk istri kita, demikian. Jadi ibu-ibu sebenarnya sudah enak itu tugasnya. Tinggal minta saja. Tinggal minta. Ya tentunya yang dia lihat lah, suaminya petani, mintanya BMW, janganlah. Yang layak begitu, yang layak. Para khafidin azinallahu wa iyyakum. Ya, apa yang ada dalam hati itu pasti terwujud dalam perbuatan, dalam gelagat itu pasti terwujud. Ya. Kita dengan sama manusia, kita ada kasih sayang dengan seorang ikhwan misalnya. Kita suka dengan ikhwan, itu pasti terlihat. Ketika dia mau taklim, dia jalan, kita punya kereta, tentu bonceng. Atau paling enggak, nanti dengan saya saja ya, pergi taklimnya. Itu salah satu tanda. Belum makan ya? Udah, dengan saya nanti makannya, di bakso. Tapi kamu yang bayar. Ya. Artinya ada terwujud. Ada wujudnya. Tapi dia bilang, saya itu sebenarnya suka dengan Anda. Suka. Al-hubbu fillah. Namun gak pernah ada basa-basi. Kawannya jalan kaki pergi taklim, dia naik kereta padahal gak ada, kosong di belakang dia, ngelengos saja. Gak akan mungkin. Ya, tidak akan mungkin. Ini yang dikatakan gombal. Gombal amok. Tahu kan gombal amok, pak? Kain lap yang sudah koyak, itu udah parah lah pokoknya. Perkhafidin azzaallahu yakum, kita lanjutkan. Ya. Wa idza lam ya'mal bimujabihi fa muqtadah. Apabila seseorang tidak beramal sesuai dengan konsekuensi dari keimanan, dalla ala adamihi, itu menunjukkan bukti dengan tidak adanya keimanannya, au dha'fihi, atau dikarenakan menunjukkan tanda lemahnya keimanannya. Itu dia. Ya. Jadi sebenarnya dengan kaidah-kaidah seperti ini kita bisa nilai sendiri. Kira-kira kita nih imannya lemah apa tidak. Kadang-kadang di kita sudah merasa saya ini lemah iman saya. Akhir-akhir ini saya lemah imannya. Tapi tetap betah dia di situ. Ya, betah dia. Iya, Pak Ustaz, saya akhir-akhirnya agak futur, agak lemah gitu. Tapi ngaji tetap enggak mau. Ya. Akhirnya apa? Dia rela dengan kelemahan. Kadang-kadang hanya sebagai alasan saja. Alasan, seolah-olah kita itu orang yang menyesal karena gak bisa begini. Itu menunjukkan penyesalan, tapi gak pernah dia merubah dirinya sendiri. Ini kan sama seperti, iya Pak Ustadz saya lapar, begitu. Coba, kalau kita merasa diri kita lapar, ngapain terus? Cari supaya bisa makan. Kan begitu, yang warasnya kan begitu. Ya kan begitu. Tapi kalau ada orang, Iya Pak, saya memang akhir-akhir ini udah malas ngaji, baca Quran pun ngalas ya, itulah. Sibuk sekali saya akhir-akhir ini, begitu. Tahu dia sibuk, tahu dia sudah mulai jauh dari Islam, tahu dia sudah mulai jauh dari ketaatan, namun nggak mau berubah. Ada yang model ikhwan seperti itu, basa-basinya saja. Nah demikian. Hah? Jangan kuat-kuat. Kita lanjutkan. Walihada jam berapa? 11. Waktu kita hampir jam 11 kan? Walihada kanatil a'malu adh-dhahiratu min mujabil imanil qalbi wal muqtadah. Oleh karena itu, amalan zahir yang kita nampak apa yang kita lakukan itu merupakan konsekuensi dari keimanan yang ada dalam hati. Wayatasdikun lima fi qalbi merupakan cerminan dari apa yang kita percayai dalam hati kita. Wadalilun alaihi bukti, wasyahidun saksi, wahia syu'batun min majmu'il imani almutlak wa ba'dun lahu. Itulah yang dimaksud dengan cabang-cabang dari iman secara keseluruhan atau sebahagiannya. Artinya para khafidin, kalau seorang yang dikatakan keimanan sudah sempurna, berarti kan dia sudah taat 100%. Ya, taat 100%. Itu dia. Mereka yang memiliki keimanan yang sempurna pasti taat, pasti beramal. Ya. Karena ini konsekuensi daripada keimanan yang ada dalam hatinya. Dan itu pasti. Kalau seandainya ada yang berkurang, ya, berkurang berarti keimanannya itu, nilai keimanannya, derajat keimanannya sesuai dengan kekurangan yang ada. Kalau kurangnya 1/4 berarti tinggal berapa? 3/4. Kalau kurangnya setengah, keimanannya tinggal setengah. Kurang 3/4 dan seterusnya sampai secuil. Kalau secuil ini juga tidak ada, berarti tidak ada keimanan, berarti kafir. Itu dia. Ya, ayo sudah. Sudah kafir. Makanya sebenarnya tidak sembarangan mengatakan orang itu kafir. Karena sedikit saja keimanannya itu sudah cukup sebagai nilai. Kita nilai dia sebagai seorang yang muslim. Walakin ma fil qalbi huwal aslu lima alal jawarih. Hanya saja apa yang ada dalam hati merupakan pangkal dan asal dari apa yang terlihat di dalam dengan anggota badan. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, bisa ya? Kulna, kami katakan wantifaul imanul mutlak wa huwa kamaluhu la yalzam minhu nafil mutlaqil iman wa huwa asluhu. Kami katakan bahwasanya tidak adanya iman mutlak bukan berarti penafian mutlaqul iman. Nah, ini istilah Al-Khafidin. Ada mutlakul iman, ada imanul mutlak. Catat ini. Bulan depan kita tanya. Kalau ingat ya. Kalau enggak hujan juga. Atau mungkin kalau enggak dijemput. Perhatikan ya. Mutlakul iman maksudnya adalah asal keimanan. Mutlakul iman. Imanul mutlak artinya iman yang sempurna. Itu bedanya. Mutlakul iman adalah asal keimanan. Dan imanul mutlak artinya adalah kesempurnaan iman. Jadi orang yang tidak memiliki imanul mutlak bukan berarti tidak memiliki mutlakul iman. Gimana? Apa yang dianggukkan? Imanul mutlak. Iya, apa itu? Kesempurnaan iman. Iman mutlak? Kesempurnaan iman. Mutlakul iman? Asal beriman. Coba terangkan. Belum diterangkan. Hah? Belum diterangkan. Ya udah tadi kan? Sekali lagi. Sebenarnya ini sudah dari tadi kita jelaskan, cuman ini istilah yang muncul dalam buku-buku akidah. Imanul mutlak artinya iman yang sempurna. Artinya orang yang memiliki iman yang sempurna, dia beramal taat, itu dikatakan imanul mutlak. Tapi kalau mutlakul iman, itu adalah asal keimanan. Seorang pencuri, itu yang memiliki apa? Mutlakul iman apa ini imanul mutlak? Mutlakul iman. Karena gak bisa kita katakan dia kafir. Seorang berzina, dikatakan dia memiliki mutlakul iman, asal keimanan. Namun tidak dikatakan imanul mutlak. Karena imanul mutlak hanya ditujukan kepada orang yang sempurna keimanannya. Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki imanul mutlak bukan berarti dia tidak memiliki mutlakil iman. Gimana Pak? Amin. Udah bisa jelaskan? Pak ya? Udah 30 tahun ngaji. Udah bisa dipahami? Nah, ya mudah saja sebenarnya, itu istilah bahasa Arab. Mungkin antum nanti baca buku-buku akidah dapat istilah-istilah seperti ini, itu maksudnya. Mutlakul iman apa? Asal keimanan. Mutlakul iman apa? Tadi asal. Belum 2 menit. Iman mutlak? Iman yang sempurna. Apa asal keimanan? Saya ulang, jangan salah. Ini masalah kita tuh doif semua dalam meriwayatkan hadis masalahnya. Iya, makanya itu repotnya. Jadi makanya harus ditekankan lagi. Mutlakul iman apa? Hah? Asal keimanan. Orang yang melakukan dosa besar, mencuri, berzina, kemudian dia minum khamar, dia memiliki mutlakul iman. Tidak bisa dikatakan dia orang kafir. Selama dia masih muslim, maka dia dikatakan memiliki keimanan atau mutlakul iman. Namun imanul mutlak hanya diberikan, istilah ini diberikan kepada orang-orang yang sempurna keimanannya. Jadi kalau kita rata-rata itu adalah memiliki mutlakul iman. Kalau kesempurnaan iman, imanul mutlak, aduh. Iya, datang pun ustaznya sendiri itu kalau mutlakul iman. Iman mutlak. Kita lanjutkan. Lanjutkan bulan depan aja lah ya. Ada 2 poin lagi masalah keimanan. Ya, antum juga udah capek juga saya lihat. Iya, saya kira itu saja para ikhwafidin azzaallahu iyyakum, yang intinya bahwasanya ya, iman itu diyakini, diucapkan dan diamalkan. Itulah dia. Mengapa ini dipelajari? Ini nanti kaitannya, ada kaitannya dengan masalah pemvonisan orang lain. Artinya tidak, jangan sembarangan mengatakan orang ini mukmin yang sempurna, atau jangan sembarangan orang ini munafik. Gak boleh, karena masalah keimanan itu rincian sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Mungkin antum selama ini belajar iman, ya udahlah, iman itu ya yakin, ucapkan, amalkan, sudah selesai. Tujuannya apa? Kan begitu. Ngapain setelah itu? Kok dipelajari habis-habisan, hampir 2 jam. Sambil ngantuk-ngantuk juga. Tujuannya seperti itu, supaya kita enggak sembarangan. Pertama, enggak sembarangan mengatakan orang ini imannya sempurna. Ya, dan enggak sembarangan juga mengatakan orang ini munafik, orang ini kafir dan seterusnya. Ya. Karena kaitannya keimanan itu dalam hati, itu asal keimanan, dan terefleksi dalam perbuatan. Terefleksi dalam perbuatan. Setiap orang yang beriman pasti akan terlihat dalam perbuatannya. Dan kita sebagai seorang muslim hanya bisa menilai secara zahir. Kalau dia sudah Islam, walaupun kita gak tahu kapan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi kita tahu emaknya muslim, bapaknya muslim, sudah berarti anaknya muslim. Udah begitu, gak perlu dia disyahadatkan. Kamu bapakmu muslim, mamu muslim, udah syarat belum kamu? Gak perlu lagi. Itu sudah otomatis begitu dia Islam lah dia. kecuali dia murtad. Ya, kecuali dia murtad. Demikianlah para ikhwan fillah azzaallahu yakum. Nanti kita lanjutkan lagi dua poin lagi masalah keimanan, kemudian kita lanjutkan pada masalah kufur. Apa yang dikatakan kafir? Kalau kan keimanan ini lanjutkan masalah kufur. Demikianlah para ikhwan fillah azzaallahu yakum. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'al muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Silahkan jika ada pertanyaan. Oh itu apa ya, protokol ya, lupa saya. Ada tiga tadi session bagian yang telah disampaikan oleh Ustaz kita Irur. Mudah-mudahan untuk melancarkan kaji dan menambah daya ingat yang terlupa tadi, maka dipersilahkan kita masuki season berikutnya yaitu tanya jawab. Antum kasihkan dulu kesimpulan yang antum catat. Untuk mengulang kan, melancarkan kaji kan tadi. Insyaallah. Ya kira-kira apa kesimpulannya gitu. Itu melancarkan kaji namanya. Boleh. Apa yang moderator tulis tadi, mudah-mudahan ada yang ternyangkut sedikit. Apa yang telah disampaikan oleh Ustaz, yang pertama adalah mengenai al-iman atau definisi. Dalam masalah ini, iman itu adalah diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Itu poin pertama. Yang perlu kita ingat adalah iman itu diucapkan dengan diucapkan dengan hati. Dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Kemudian poin kedua yang perlu kita ingat adalah segala jenis amalan baik hati maupun jawarih itu semuanya termasuk kepada hakikat keimanan. Jawarih itu apa? Kita bukan orang Arab. Anggota badan. Iya. Kemudian yang ketiga, tidak termasuk dalam keyakinan Ahlus Sunnah. Nah, ini juga poin penting yang perlu kita ingat. Tidak termasuk kepada keyakinan Ahlus Sunnah bahwa keimanan itu hanya dalam hati saja, atau dalam ucapan saja, atau dalam hati saja dan ucapan saja, melainkan harus ketiganya, poin pertama yang sudah kita bacakan, yaitu dalam hati, lisan dan amal anggota perbuatan. Poin yang keempat, iman itu adalah cabang yang ada cabang-cabangnya dan ada tingkatan-tingkatannya. Yang apabila cabang-cabang itu ditinggalkan, ada yang bisa menyebabkan seorang jatuh kepada kekufuran. Kemudian ada yang tidak menyebabkan kekufuran, tetapi menjatuhkan seorang kepada dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Poin yang kelima, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu bertambah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mencapai tingkat kesempurnaan. Hingga bisa mencapai tingkat kesempurnaan. Dan kemudian iman itu bisa berkurang, yaitu dengan jalan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, bahkan bisa sampai kandas, sampai habis. Itulah poin kelima yang perlu kita ingat. Poin terakhir yang sempat tertulis di sini, sisanya terlalu banyak. Yang benar dalam masalah keimanan adalah iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ada yang merupakan asalnya iman, yaitu mutlaqul iman yang dimiliki oleh setiap yang masih mengaku muslim, termasuk mereka pelaku dosa besar, maksiat, berzinah dan lain sebagainya. Dan ada yang termasuk imanul mutlak, yaitu tingkat yang mencapai tingkat kesempurnaan. Barangkali tingkat iman ini tingkatnya yang kita belum sampai lah. Ustaznya barangkali belum sampai. Insyaallah, doakan amin. Demikian yang sebagai rangkuman yang bisa dicatat oleh moderator, lebih dan kurang ya. Maaf. Jadi kita lanjutkan kepada session berikutnya, yaitu session tanya jawab. Pertanyaan boleh langsung. Dan kalau memang merasa tidak bisa langsung karena rahasia, boleh juga ditulis melalui kertas. SMS juga boleh. SMS juga boleh, rasa. Tapi sekarang bacanya sih. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, dipersilakan. Ibu-ibu juga ada pertanyaan, silakan ditulis, Bu. Ditulis pertanyaannya. Monggo Pak, silakan Pak. Monggo monggo, boten ngisi sini. Nah, itu Pak, silakan. Salam. Ya. Permasalahannya ISK ini kan satu hal yang baru, metode pembelajaran. Para ikhwahiddin, semua metode pembelajaran ya. Itu dibolehkan selama tidak ada larangan dari syariat. Selama tidak ada unsur-unsur pelanggaran. Tapi kalau ada ESK, saya pernah diberikan buku, di situ ada sekalian CD-nya. Dia tahap penyegaran otak dengan musik. Jadi saya putar itu CD. Jadi pertama dia putarlah CD musik slow. Gitu kan? Musik-musik slow. Anda pejamkan mata Anda, katanya begitu. Anda pejamkan mata Anda. Anda rasakan seolah-olah Anda itu berada di sebuah bukit. Tenangkan perasaan Anda. Ini enggak ada ini. Ya. Karena musik itu kan enggak dibolehkan. Tapi kalau dia katakan putar Quran. Anda pahami maknanya, misalnya begitu. Anda rasakan gimana Al-Quran. Anda rasakan gimana mukjizatnya. Itu bisa, tapi antum bahasa Arab dulu tahu. Kalau enggak tahu ya dengar-dengar gitu aja. Ya. Nah, jadi apapun bentuk ESK itu, apapun bentuknya selama tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat dibolehkan. Tapi kalau ada pelanggaran tidak dibolehkan. Mana tahu masing-masing tutor itu kan beda-beda apanya caranya. Ada yang hanya sekedar memberikan motivasi-motivasi. Ya, memberikan motivasi-motivasi bagaimana orang itu memiliki agar meningkat kinerja dalam bekerjanya, semangat bekerjanya. Ada dengan cara-cara seperti itu, dengan cara dengar musik, nanti dengan cara dengarkan pakai apa namanya headphone yang punya stereo. Ya, jadi dengan suara-suara musik. Ah, kalau sampai demikian tidak dibolehkan. Ya. Assalamualaikum. Tentang musik. Jangan itu dulu. Yang masalah kajian dulu. Oh, oke lah, gak apa-apa lah. Silahkan. Saya ada membuat sesuatu yang bodoh dan buruk. Oh, enggak tahu saya. Enggak tahu. Enggak pernah saya dengar itu. Suara bodoh-bodoh gitu enggak? Suara-suara bodoh itu enggak tahu. Enggak pernah dengar saya hadisnya. Kalau masalah musik itu jelas pengharamannya bagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sayati qauman min ummati yastahilluna al-haril wal harair wal khamar wal ma'azib. Sungguhnya nanti dari kaum umatku akan menghalalkan sutra dan menghalalkan wanita-wanita merdeka. Maksudnya menghalalkan wanita merdeka ini berzinaan. Karena wanita merdeka itu hanya boleh dinikahi dengan cara yang halal, dengan akad. Kalau enggak bisa. Ya. Menghalalkan perzinahan, menghalalkan khamar dan musik-musik. Apa itu? Kurang jelas. Oh, kurang jelas suaranya. Iya. Pertanyaan, Ustadz, azan subuh menurut jadwal pemerintah apabila sudah menurut tulisannya saya kurang paham. Tulisannya agak diperbagus sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Sedikit aja bisa dibaca. Azan subuh menurut jadwal pemerintah 4,75%. WIB. Apakah sudah termasuk sude ini kan bahasa Batak kok masuk? Ada orang yang rajin mengerjakan sholat, tapi masih sering melakukan kemaksiatan, misalnya judi, zina, atau minum khamar. Hingga ada orang yang mengatakan percuma kau sholat, tak ada artinya kau sembahyang. Benarkah sholatnya sia-sia? Mohon penjelasan. Para khafidin, memang ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Ya. Namun para khafidin, orang yang melaksanakan sholat kemudian dia ternyata tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, permasalahannya orang ini berarti belum memaknai sholat dalam dirinya, itu saja. Bukan berarti dia percuma, ya gak percuma. Nanti kalau seandainya percuma, oh kalau gitu lebih mendingan saya yang gak sholat tapi gak judi. Coba saya tanya antum, mana lebih besar dosanya orang yang berjudi dengan orang yang gak sholat? Gak sholat. Ya, jadi jangan disama-samakan seperti itu. Orang yang gak sholat, banyak para ulama menyatakan kafir. Walaupun sebagian yang mengatakan tidak. Tapi orang yang judi, tak satu ulama pun yang mengatakan kafir. Tak ada ulama yang mengatakan kafir. Ya, jadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu merupakan refleksi daripada sholat. Orang yang menjiwai sholat itu sendiri. Artinya ketika dia Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Ini kan orang-orang yang takut melakukan sebuah kemaksiatan karena dia telah menyatakan Allah itu maha besar. Kemudian dalam sholatnya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Udah tahu judi itu suatu perbuatan yang gak lurus, kenapa dilakukan? Padahal dia minta-minta jalan yang lurus. Kan gak waras namanya. Maksudnya gak sehat. Waras itu kan sehat. Misalnya, saya tanya, Bang, tunjukkanlah jalan saya ke Medan. Udah. Oh, kalau ke sana ke Medan. Kalau sana masuk sungai. Udah tahu ke sana. Tapi saya, yang katanya tujuan ke Medan, saya mengikuti jalan yang masuk sungai. Apakah saya waras? Kan tidak. Gak sehat. Nah, demikian. Kalau saya menuju ke Medan, tunjukkan sana jalan ke Medan. Ya ikutilah ini. Sudah tahu dia jalan ke Medan. Sudah tahu dia jalan ke sungai. Tujuan yang mau ke Medan, malah sengaja ngikuti jalan ke sungai. Kan gak waras namanya. Dia mengatakan, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Tahu dia judi itu bukan jalan yang lurus. Jalan yang menyesatkan. Tapi tetap dia laksanakan. Makanya orang ini gak menjiwai sholatnya. Lantas, apakah seorang yang sudah melakukan sholat, ruku-rukunya dia lakukan, syarat-syaratnya dia penuhi, tapi dia judi, sholatnya sah apa enggak? Sah, begitu. Ya. Sekarang, orang yang berjudi, namun dia enggak sholat, judinya sah enggak? Hah? Sah juga kan? Oke, orang yang sholat menjudi, judinya sah enggak? Sah juga. Namun para khafirin, tetap saja orang yang sholat itu lebih baik ketimbang orang yang oh iyalah pak. Nah, demikian. Jadi orang yang apa namanya, kan ada di kalangan kaum muslimin ini dia memang orangnya bagus, dengan tetangga bagus begitu, muamalah tetangga bagus, orangnya ramah. Kan ada keramahan itu memang tabiat manusia dan budaya. Ya, budaya. Seperti kebanyakan suku Jawa misalnya, kalau di Medan, suku masih Jawa di Medan itu sudah campur dengan Bataknya ya. Tapi kalau masih di Jogja sana itu masih ramah-ramah mereka. Saya pernah ya di tempat di Jogja itu, cukup saya tegur saja setiap orang lewat. Monggo mua, monggo bi, begitu aja. Ramah sekali orang Medan itu katanya. Paling cuma ditegur-tegur gitu aja. Begitulah adat mereka, keramahan mereka. Namun masalah sholat, belum tentu mereka sholat. Pokoknya kalau tetangga muamalahnya bagus, bagus semua masalah muamalah, namun gak sholat. Lantas apa dia katakan? Saya muamalah saya bagus, gak merusak tetangga dibandingkan orang sebelah sana. Sholat, tahajud, tapi musiknya sampai 3 rumah, 3 km radius, 3 km ganggunya. Gimana? Tetap saja yang sholat itu lebih baik. Demikian. Namun janganlah, alhamdulillah kita ada sholat, yang lainnya gak ada masalah. Gak begitu, bermasalah juga. Ya, kalau sudah sholat seharusnya dia harus menjiwai dan meninggalkan itu semua. Ini artinya yang terbaik di antara dua hal yang buruk. Tuh. Jadi kalau dua-duanya buruk, mana yang terbaik di antara yang buruk? Begitu artinya. Ya. Jadi enggak ada yang namanya percuma sholat. Tidak ada istilah percuma sholat. Yang percuma sholat itu kalau dia sholat enggak buka, enggak nutup aurat, percuma sholatnya. Itu jelas percuma. Sholatnya enggak wudu, enggak wudu, percuma sholatnya. Karena apa? Enggak sah. Tapi kalau syaratnya dia lakukan, dia penuhi, rukunnya dia laksanakan, sah. Kalau dia judi itu babnya lain. Ya. Masalah dia judi, dia minum khamar itu babnya lain. Babnya bab lain. Tidak ada seorang ulama pun mengatakan barang siapa yang sholat namun dia masih judi maka sholatnya enggak sah. Enggak ada. Ya. Gimana? Silakan lanjut. Ya. Kita enggak bisa melihat, kita bisa merasakan. Ya, kita bisa merasakan kita itu ikhlas apa tidak. Pertama, motivasi pertama kita mau melakukan suatu ibadah. Kita katakan saya berinfak. Ketika kita mau berinfak, misalnya masjid ini terasnya belum dipelapon. Ada tergerak hati kita untuk berinfak. Sudah, memang kita ikhlas. Sudah. Itu bisa kita rasakan. Ketika kita berinfak, ada kawan yang tahu. Berinfak ya untuk masjid ya? Iya, sedikit saja, tapi hidungnya sambil naik. Awalnya sih enggak kepingin dipuji. Tapi setelah dipuji, kalau kita kan pantang dipuji. Langsung, iya. Ya, sedikit saja, begitu. Bahasa-bahasanya kan begitu, ya sedikit saja. Sisa-sisa duit, begitu. Insya Allah bulan depan juga saya selesaikan semua, begitu. Makanya para ikhwatiddin, itu bisa kita rasakan. Orang lain gak bisa. Jadi jangan antum melihat ketika antum puji orang, tengok hidungnya. Gak bisa dilihat dari hidung. Ya, itu hanya bisa kita rasakan sendiri. Jadi orang yang ikhlas di awal, belum tentu di pertengahan itu ikhlas. Saya kalau ngaji itu ikhlas sekali saya. Ngaku lagi. Ya, saya sudah ikhlas. Pokoknya Pak, ini saya berikan kepada Bapak, sudah ikhlas sekali Pak pokoknya. Saya ikhlas. Ikhlas itu gak usah dibilang-bilang. Makanya ada satu ungkapan, man syahada nafsahu ikhlas fa ikhlasu yahtaju ila ikhlas. Barang siapa yang menyaksikan dirinya itu ikhlas, maka keikhlasannya itu perlu diikhlaskan kembali. Perlu dipertanyakan kembali keikhlasannya. Jadi kalau ikhlas ya antum apa saja, tahan saja sendiri, jangan ngaku-ngaku ikhlas. Ikhlas ini ambil aja ikhlas. Kadang-kadang gini, ucapan ikhlas itu kadang-kadang kita identikan dengan arti rela, gak terpaksa. Salah ya, ikhlas itu lebih dalam dibandingkan hanya sekedar rela. Sudah saya kasihkan ini, rela, gak terpaksa maksudnya. Ikhlas itu bukan masalah terpaksa ya. Ikhlas itu artinya dia tidak mengharapkan apapun dari apa yang dia amalkan. Tidak mengharapkan pujian. Orang yang rela, misalnya ini punya saya. Ini punya siapa ini misalnya? Gak ada yang ngaku. Bahasa Medan. Udah. Udah. Misalnya ini saya ambil, ini untuk saya ya. Misalnya kan? Rela enggak? Rela, rela Pak. Rela Ustaz, rela. Rela. Tapi sampai rela. Ambil gitu. Ya, itu pun berarti enggak rela. Tapi ada juga, udah Ustaz, enggak apa-apa, saya ada 3 di rumah. Misalnya kan begitu. Tapi kan yang lain tahu. Wah, mana tuh apa dermawan kali dengan ustadznya kan gitu. Iya, itu maksud dikitnya itu. Ketimbang ilmu yang diberikan ustadz masih sedikitnya itu. Begitu kan? Rela tapi enggak ikhlas. Apa gitu? Beda. Makanya rela dengan ikhlas beda. Rela itu pokoknya intinya tidak terpaksa. Ada yang ridho, rela tapi dongkol. Itu juga enggak. Kenapa harus mereka tahu? Enggak, maksudnya gini, terkadang kalau kita memberikan sesuatu kepada masyarakat dan itu kepada seorang lah, yang kita enggak katakan itu pasti dia takut. Dia takut kalau kita itu tidak ikhlas kan gitu. Maksudnya pada ya pada hakikatnya kita itu ikhlas. Takut nanti jangan-jangan ada apa-apanya gitu. Ya setahu saya juga orang-orang yang ikut pilkada-pilkada itu ikhlas semua. Saya ikhlas ini. Bagi-bagi sembako saya ikhlas ini. Saya ikhlas. Ya seharusnya itu budaya yang harus dihilangkan. Ucapan-ucapan ikhlas itu tidak harus, tidak belum tentu orang mengatakan dia itu ikhlas. Ya. Dan orang yang menerima enggak perlu nanya, ikhlas enggak ya? Ikhlas enggak ya? Enggak perlu juga. Misalnya nazir masjid, misalnya nazir masjid ini menerima uang infak. Ikhlas enggak? Ikhlas enggak? Enggak usah tanya-tanya, terima aja. Dari mana kamu ini duit? Enggak usah tanya-tanya, terima aja. Begitu. Bagaimana masalah salat yang tidak diterima? Bagaimana masalah salat yang tidak diterima salatnya? Bagaimana masalah salat yang tidak diterima salatnya? Selama dia minum khamar tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Iya. Para khafidin azniallahu iyyakum, ini merupakan ancaman. Ya. Orang yang orang yang tidak diterima sholatnya, itu bukan berarti sholatnya enggak sah. Arti kan ya? Orang yang sholatnya tidak diterima, bukan berarti sholatnya tidak sah. Contohnya, man ataka hinan, man ataka hinan au arrafan lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Dia tetap wajib salat. Dan kalau sudah memenuhi syarat dan rukunnya, sah. Namun enggak diterima. Itu dia. Jadi bukan berarti kalau sudah minum khamar, udahlah enggak usah salat, percuma saja salat 40 hari enggak diterima. Kalau dia enggak salat 40 hari, berdosa. Double jadinya, ya, berdosa. Jadi dia tetap wajib sholat sampai sholatnya sah sudah, tapi nggak diterima gitu. Ya, jadi beda antara sah sholat dengan diterimanya sholat. Kita saja kan belum tentu juga. Siapa yang berani menjamin? Ustadz, kalau saya seminggu ini terima saya sholat saya. Ada yang berani? Nggak juga kan? Ada yang lain? Ya, karena enggak ada yang lain. Silakan, silakan. Iya, sedanglah kata Wan sedang. Iya, kasihan. Dan sepeda motor, Pak ya. Ya, demikianlah sistem tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan paham, yang belum paham bisa ditanyakan pada moderator. Enggak paham moderator. Kemudian sebelum acara ini tutup, kami umumkan dari panitia untuk kajian bulan depan, yaitu bulan Agustus 2010, insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 8 Agustus 2010 sebelum Ramadan di Masjid Suhada Sabat. Jadi bisa sampai menyampaikan kepada yang lain. Kebiji nggak ada ya? Kebiji belum, insya Allah belum sampai. Belum sampai ya. Sebentar lagi barangkali. Jadi untuk sementara sebelum ada tempat yang lain itu berselang-seling bulan Agustus tanggal 8 dilaksanakan di Masjid Syuhada, dan insyaallah nanti bulan September atau bulan 9 akan kita laksanakan kembali di tempat ini. Nah, jadi sebenarnya sahabat wanita sahabat wanita. Nah, demikianlah kami sampaikan kepada Ikhwan dan Ahwat seluruhnya untuk dapat menyampaikan jadwal ini dan mengingatnya, dan bisa kita hadiri untuk lebih menambah ilmu kita bersama.